2番。 Walau ku tak tahu ada apa di hatimu, tapi ku rasakan gelisahmu. Tak bisakah engkau bagi agar aku mengerti bagaimana bisa membantumu. Mata ini tak terpejam, pikirkan agar aku